Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azani wa azzakumullahu jami'an. Malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Karena ini masuk Jumat kelima, ya. Tayyib, Sabtu juga. Tayyib. Kita masih dalam kitab Saum pada pasal bayan asrari saum wa adabihi. Terakhir kita membahas tentang barakallahu fikum beberapa bentuk-bentuk puasa yang dianjurkan. Nah, kita bisa memilih dari puasa-puasa tadi untuk kita jadikan amalan yang rutin. Barakallahu fikum. Nah, yang berkesinambungan sehingga membentuk habit, kebiasaan. Barakallahu fikum, yang baik untuk kita. Nah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, karena puasa memberikan efek yang luar biasa untuk diri kita. Selain yang pertama jelas di situ ada unsur ubudiyah, yang di situ ada pahala di dalamnya, ini yang nomor satu tentunya, yang menjadi motivasi kita untuk semangat berpuasa. Itu diingatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Mumti. Ketika beliau menyebutkan tentang faedah dari sisi kesehatan dari puasa, beliau ingatkan. Tapi jangan lupa, yang nomor satu yang menjadi motivasi kita dalam berpuasa adalah ubudiyah. Nah, jangan yang ubudiyahnya ini kita tutup, atau kita abaikan, atau kita kesampingkan. Kita cuma lebih fokus puasa itu bagus untuk kesehatan. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Barakallahu fikum. Nah, cuma dapat kesehatannya saja. Tapi kalau kita niatkan barakallahu fikum puasa tadi, yang nomor satu adalah ubudiyah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Kemudian barakallahu fikum ditambah lagi penguatnya, ternyata ada faedah-faedah seputar kesehatan, faedah-faedah seputar barakallahu fikum untuk apa? Mengasah ya otak, kecerdasan, barakallahu fikum mengasah kepekaan, membersihkan hati, menenangkan pikiran. Itu semakin menyemangati kita untuk rajin berpuasa. Nah, dan syariat ini barakallahu fikum, karena Allah sangat paham dengan karakter hambanya, beda-beda ya. Nah, masing-masing orang punya kadar kemampuan sendiri-sendiri. Maka disyariatkan beberapa macam puasa. Ya, nah, barakallahu fikum. Yang paling ringan sebulan 3 kali. Ya kan? Nah, pokoknya dalam satu bulan minimal ada 3 hari kita puasa. Udah bagus. Nah, barakallahu fikum. Dan dianjurkan pada ayyamul bid. Tanggal 13, 14, 15. Ada anjuran khusus di situ. Barakallahu fikum. Nah, sudah terbiasa barakallahu fikum sebulan 3 hari kok mau naik tingkat ya. Wah, saya kayaknya kuat ini, sudah terbiasa nih puasa. Sudah terbentuk kebiasaan. Dia mau naik tingkat. Ya, puasa Senin Kamis. Berarti dalam 1 bulan berapa kali? 2 kali 4. Berapa? 8 hari dia puasa naik. Iya, barakallahu fikum. Nah, sudah terbiasa Senin Kamis kok masih ya, masih bisa ini saya tingkatkan lagi ini. Naik level 1 lagi, barakallahu fikum. Namanya puasa Daud. Nah. Intinya barakallahu fikum dibiasakan terlebih dahulu. Tayyib. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa afdalu shaumi wa afdalu shaumi tatawwu'i shaumu Daud alaihi salam. Puasa yang paling afdal ini adalah level yang paling puncak. Ya, level yang paling puncak. Sebenarnya ada yang lebih puncak daripada itu, tapi di situ menjadi nanti pembahasan di kalangan para ulama yang mereka istilahkan dengan siyamu dahr, puasa setahun penuh. Nah, jadi tiap hari puasa, enggak sehari puasa sehari tidak. Ya, nanti itu ada pembahasan dibahas oleh beliau. Itu dah yang paling tinggi. Tapi ini menjadi perbincangan boleh tidaknya. Barakallahu fikum. Tayyib, kita ikut yang barakallahu fikum yang tidak ada khilaf dulu ya. Puasa yang paling afdol, tingkatan yang paling tinggi, itu adalah puasanya Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau satu hari puasa, satu harinya lagi berbuka. Karena tidak puasa. Nah, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Wadhalika yajma'u thalathata ma'anin. Karena pada puasa Nabi Daud, atau puasa Daud, mengumpulkan 3 makna. Ahaduha, yang pertama. Annan nafsa tu'ta yaumal fitri hadzaha. Wa tastawfiya yawmas shaumi ta'abbudaha. Wa fi dhalika jam'un baina ma laha wa ma 'alaiha wa huwal 'adlu. Yang pertama kata beliau, pada puasa Nabi Daud ini jiwa raga kita sayyid diberikan haknya pada hari ketika kita tidak berpuasa. Nah, jadi pada hari ketika kita tidak berpuasa, di situ kita bisa memberikan hak dari tubuh kita. Ya, nah seperti memberikan nutrisi barakallahu fikum ya, gizi, na'am. Baik. Karena jelas butuh asupan. Ya. Nah. Jadi tubuh kita itu membutuhkan asupan makanan-makanan tadi. Di hari ketika kita tidak berpuasa itu ibaratnya kita sedang charger. Ya. Nah, sedang ngisi barakallahu fikum baterai. Ya. Isi makanan, barakallahu fikum, bergizi, protein, bagus. Nah, full baterainya, besoknya puasa. Ya, jadi pada hari ketika kita tidak berpuasa, kita memberikan hak tubuh kita, raga kita. Kita isi powernya di situ. Nah, Sedangkan pada hari berpuasa, dia akan menyempurnakan bentuk ubudiyah penghambaannya kepada Allah. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dengan puasa ini dia mengumpulkan ya malaha apa yang menjadi hak dari raga kita dan apa yang menjadi kewajiban raga kita untuk beribadah kepada Allah. Itu yang namanya adil. Itu yang namanya barakallahu fikum balance, seimbang. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga sehari ibaratnya kita sedang ngeces barakallahu fikum baterai ya raga kita dengan makan, minum ya, diisi. Besoknya nah sudah siap untuk berpuasa. Barakallahu fikum. Sehingga ya, kehidupan kita itu seimbang antara unsur ubudiyah dan unsur barakallahu fikum tayyib nasutiyah ya, unsur kemanusiaannya. Jadi ada unsur kita sebagai seorang hamba, ada unsur kita sebagai seorang manusia. Dapat semua. Nah, itu namanya barakallahu fikum fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dapat. Nah. Wasani anna yaumal aqli yaumusyukrin, kata beliau. Makna yang kedua, hari di mana kita makan, yaitu kita tidak berpuasa, itu sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah atas segala hal yang Allah limpahkan. Wa yaumus shaumi yaumus sabri. Sedangkan hari di mana kita berpuasa, itu adalah hari untuk kita bersabar. Sehingga dengan puasa Daud ini, kita melatih diri kita menjadi abdan syakura wa abdan sabira. Luar biasa kan? Nah, kita sudah terbiasa menjadi hamba yang bersyukur. Dilatih ketika hari ketika kita tidak berpuasa. Nah, ketika kita berpuasa, di situ kita melatih sabar. Jadi dapat semuanya. Nah, jadi orang bersyukur ada latihannya, jadi orang bersabar juga dapat latihannya. Itu sebaik-baik mukmin. Ya, barakallahu fikum. Nah, ketika dapat nikmat bersyukur, ketika dapat kesulitan bersabar, itu sebaik-baik mukmin. Itu bisa dicapai dengan apa? Puasa Daud. Nah, barakallahu fikum. Fal iman isfani, kata beliau. Dan keimanan itu ada dua bagian. Syukrun wa sabrun. Kalau enggak syukur, ya sabar. Dua itu. Ketika seorang itu punya syukur, punya sabar, sempurnalah iman. Ya. Yang itu membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagum dengan perihalnya orang beriman tadi. Ajaban li amril mukmin, kata Nabi. Sungguh luar biasa orang beriman itu. Nah, wa in asabathu sarra syakara. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dia bersyukur. Wa in asabathu darra sabara. Kalau dia mendapatkan kesulitan, dia bersabar. Nah, sehingga Nabi salut kalau ada orang mukmin ya, orang muslim yang benar dalam menempatkan sikap. Ketika lagi senang-senang enggak lupa diri. Ya. Bersyukur, wujudkan rukun syukurnya. Ketika lagi susah enggak mencaci maki, tidak menyalah-nyalahkan. Nah, barakallahu fikum. Tapi dengan bersabar. Itu yang kedua. Wasalis. Poin yang ketiga. Annahu asyakku ala nafsi fil mujahadati. Bahwasannya berat bagi jiwa untuk terus menerus dalam ubudiyah. Apalagi kalau dengan model satu bentuk ibadah. Ya, berat untuk terus-menerus seperti itu. Karena tadi, kondisi seorang insan itu barakallahu fikum, ya, grafiknya itu kayak parabola. Set, naik, terus turun. Ya. Nah. Kita kan dari kecil. Kecil kita lemah. Bertambah umur, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Ya. Nah. Sampai pada turning point. Titik balik. Ketika kita sudah sampai di puncak. Ya. Kesempurnaan dari kekuatan kita, pikiran kita, segalanya. Warahmatullahikum. Ada yang mengatakan itu usia 30-an. Ya, itu usia-usia manusia matang-matangnya. Barakallahu'alaikum. Nah, setelah itu akan menurun. Sut. Ya. Nah, turun, turun, turun, turun terus. Nah untuk barakallahu'alaikum menjaga ya, puasa tadi dalam kondisi fisik kita itu tidak selamanya prima. Nah, ada masa-masa di mana kita akan melemah, melemah, melemah. Nah, barakallahu'alaikum. Tayyib, maka apa? Nah, maka perlu kita manajemen semenjak dini. Nah, disebutkan dalam beberapa riwayat, dulu ada sahabat-sahabat barakallahu fikum yang kuat sekali puasanya. Nah, tiap hari puasa diingatkan sama Nabi. Ya, sehari puasa, sehari tidak. Nah, barakallahu fikum. Itu lebih bagus. Tapi dia tetap masih kuat. Setelah dia tua baru nyesel. Ya, enggak kuat lagi seperti itu. Nah, menyesali kenapa dulu tidak mengambil rukhsah yang ditawarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi, walaupun kita dalam kondisi prima, tetap kita harus memperhitungkan, kita harus menyimpan energi tadi enggak kita luberkan. Ya. Nah, kita polkan, habis-habiskan energinya ketika kita masih prima-primanya. Simpan energi kamu untuk nanti ketika kamu sedang tua atau ketika kamu barakallahu fikum sedang lemah. Nah, itu energi cadangan. Barakallahu fikum. Disimpan. Nah. Baik. Itu ya dengan puasa Daud tadi kita dilatih untuk menata. Ya, nah, walaupun mungkin ketika antum masih muda-muda seperti ini mungkin enggak yang senang-senang puasa ya. Nah, sudah terbiasa. Nah, mungkin tiap hari enggak masalah. Barakallahu fikum. Nah, tapi perhatikan barakallahu fikum nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, enggak selamanya kondisi kita itu prima terus barakallahu fikum. Tayyib. Itu kata beliau bahwa mujahadah itu berat bagi jiwa. Li'annaha kullama anisat bihalatin naqalat anha. Nah, ketika jiwa kita itu sudah merasa terhibur, ya, sudah merasa nyaman dengan satu keadaan, naqalat anha. Maka jiwa itu nanti akan barakallahu fikum memindah kita. Artinya di situ nanti akan ada titik jenuh. Ya. Nah. Jadi kalau sudah terlalu senang barakallahu fikum itu kalau ya, kita pol-polkan senangnya itu, nanti akan ada jenuhnya. Ya, makanya Nabi mengatakan li kulli amalin barakallahu fikum syirah. Setiap amalan itu ada masa-masa di mana kita semangat. Walikulli syirratin fatrah. Tapi ingat. Ya, setiap masa semangat itu ada masa lesunya. Nah, jadi ketika masa-masa semangat tadi kita polkan semuanya. Ketika lesu, habis benar. Drop. Benar-benar drop. Sehingga mau naik lagi itu lama sekali. Ibaratnya kalau kita punya HP. Ya, kita sampai drop-drop. Enggak dites barakallahu fikum sampai habis entek-entek ngamek barakallahu fikum. Itu kan lama mau ngecas kembali itu, memasuknya lama. Ada yang sampai 5 menit baru nyala. Ibaratnya seperti itu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi ketika kita sudah begitu nyaman, ya, itu nanti akan cepat pindahnya kondisi. Mood, suasana hati kita itu akan berpindah cepat. Namanya hati ya seperti itu memang kondisinya. Dikatakan kolbun li surati taqallubihi. Begitu cepat dia berubah. Nah, ya. Makanya ketika dalam kondisi senang-senangnya dengan sesuatu, Anda harus tetap menjaga. Itu orang yang cerdik, yang pandai. Jangan terlena dengan kondisi senang tadi. Anda harus sisakan sebagian rasa senang tadi, disimpan. Untuk apa? Untuk menghadapi ketika masa sedih. Paham ya? Kalau pas masa senang tadi, antum luapkan semua, antum luberkan semua senangnya, pas masa sedih, gak ada yang tersisa untuk menghibur. Nah, ya. Mana nih senangnya? Gak ada. Wah, sudah sedih terus. Akhirnya lama-lama ya tadi ngedrop barakallahu fiikum. Lama-lama ya itu ya, kalau yang fisiknya tidak bisa mengimbangi kondisi mentalnya bisa opname. Saking sedihnya. Kenapa? Fisik enggak kuat mengimbangi mental yang benar-benar ngedrop. Nah. Sehingga ketika masa senang-senang tadi jangan dipolka ya, simpen. Nah, 25%-nya barakallahu fiik atau ya 50%-nya disimpan. Nah, disimpan. Nanti kalau pas lagi sedih, keluarkan sedikit-sedikit. Nah, lama-lama kan enak. Hidup itu bisa ya seperti dua sayap pada burung. Nah, bisa balance, seimbang. Nah, ketika susah, set, ada yang mengimbangi. Iya. Baik. Fa amma shaumud dahri kata beliau. Adapun puasa sepanjang tahun. Ini yang saya sebutkan tadi. Nah, puasa tiap hari, shaumud dahri. Tayib, terkait dengan shaumud dahri, puasa tiap hari. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukumnya. Ya, cukup banyak pendapat dalam masalah ini. Secara garis besar ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, an-nahyu an shaumid dahri mutlaqan. An-nahyu an shaumid dahri mutlaqan. Adanya larangan dari puasa tiap hari sepanjang tahun. Ya, puasa tiap hari sepanjang tahun. Jadi ini melebihi puasa Daud ini, tiap hari puasa. Nah, jadi ada para ulama yang berpendapat dilarang. Imma ala wajhil karaha. Bisa dalam makna makruh terlarangnya ini. Wahada madhabul Hanafiyah. Yang mengatakan makruh itu madhab Hanafi. Barakallahu fikum. Wakhtiar Ibni Qudamah. Wabni Taimiyah. Dan ini pendapatnya Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah dari madhab Hambali. Ya. Mayoritas madhab Hambali berpendapat istihbab, disunahkan. Tapi ada beberapa ulama madhab Hambali mengatakan enggak boleh, makruh. Barakallahu fikum. Naam. Ya, khilafan lil madhab. Dua orang ini menyelisih madhabnya sendiri. Ibnu Qudamah Hambali, Ibnu Taimiyah Hambali. Naam. Tayyib. Dan ini adalah pendapatnya lajna daimah. Hadza ikhtiyar lajna daimah. Ini pendapatnya lajna daimah pada kumpulan fatwa jilid 23 halaman 221. 23 strip 221. Nah. Mengatakan apa? Siyamud dahri makruhun. Puasa tiap hari itu makruh. Nah, barakallahu fikum. Wa imma ala wajhit tahrim. Wa imma ala wajhit tahrim. Atau bisa jadi makna dari larangan di sini haram. Ya, haram hukumnya. Sehingga kalau ada yang puasa tiap hari, malah dosa. Barakallahu. Nah, hadza qaul Ibnu Hazm. Ini pendapatnya Ibnu Hazm. Barakallahu fikum. Nah. Sebagaimana dalam kitab Al-Muhalla. Al-Muhalla milik Ibnu Hazm, jilid 4 halaman 41. Jilid 4 halaman 41. Baik. Ya. Ini pendapat yang pertama, yaitu dilarang puasa tiap hari. Dilarangnya ini ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Paham? Nah. Apa dalilnya? Dalilnya al-muadzin yuadzin ba'dal adzan insyaallah. Baik. Kita lanjutkan. Adapun dalil dari pendapat yang mengatakan terlarang puasa dahar, puasa setahun penuh. Dalilnya diantaranya adalah barakallahu fikum hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadis nomor 1996 dan riwayat Muslim nomor 1159. Naam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la soma man somal abada. Nabi mengatakan la soma man somal abada. Naam. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa selama-lamanya, terus-menerus. Tayyib. Selanjutnya, hadis yang menguatkan pendapat ini adalah hadisnya Anas bin Malik. Fikisati salasati rahtin. Naam. Barakallahu fikum. Tayyib. Jau ila buyut azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka mendatangi rumah istri-istri Nabi kemudian bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi. Nah, setelah tahu akhirnya mereka memberikan kesimpulan. Ya, nah. Barakallahu fikum. Berarti kita harus lebih giat lagi. Yang satu mengatakan barakallahu fikum. Tayyib. Ana asumu wala uftiru. Saya akan puasa terus menerus setiap hari, tidak akan berbuka. Nah, yang satu mengatakan atabatul, saya tidak akan menikah wala atazawwaj. Ya, nah. Barakallahu fikum. Maka setelah itu Nabi ketika sampai kepada beliau tentang berita tiga orang ini, tayyib, beliau mengatakan amma wallahi inni akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Nah, ketahuilah demi Allah, aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Nah, kemudian Rasul mengatakan, walakinni asumu wa uftiru. Nah, ditegur sama Nabi. Ya, untuk orang yang pengennya puasa terus-menerus. Nah, saya ini puasa juga berbuka. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu hadis disebutkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 5063. Barakallahu fikum. Kemudian juga ada hadis Umar ibn Khattab, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaifa biman yasumuddahra. Lafadznya tegas. Kaifa biman yasumuddahra. Nabi, bagaimana dengan orang yang puasa setahun penuh? Terus. Ya, enggak ada berbukanya. Baik. Yasumuddahra kullahu. Qala, maka Nabi mengatakan, la soma wala aftara. Ya, Nabi mengatakan la soma wala aftara. Ya berarti dia enggak dianggap puasa. Tayyib, tidak juga dianggap berbuka. Barakallahu fikum. Nah, tidak dianggap puasa, artinya puasanya itu tidak terhitung, ya. Nah, tidak dikatakan berbuka ya, karena dia tiap hari puasa, maka dianggap tidak berbuka sama sekali. Sehingga Nabi mengatakan la soma wa la iftar. Orang yang puasa tiap hari itu ya sama saja enggak puasa dan juga sama saja tidak berbuka. Artinya dia cuma dapat laparnya saja. Nah, barakallahu fikum. Itu riwayat Muslim, hadis nomor 1162. Tayyib. Barakallahu fikum. Kemudian dari hadisnya Abdullah bin Amr ibn al-As. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Bahwasanya Nabi berkata kepada Abdullah bin Amr bin al-As. Sum yauman wa aftir yauman. Nah, Abdullah. Puasa sehari, berbuka sehari. Karena Rasul dengar si Abdullah ini puasa tiap hari. Ya, nah, maka diarahkan oleh beliau. Ya, nah, puasa sehari, berbuka sehari. Zalika saumu Daud alaihi salam. Zalika saumu Daud alaihi salam. Itu puasanya Nabi Daud alaihi salam. Wa huwa a'dalus siyam, kata Nabi. Dan puasa Nabi Daud itu adalah puasa yang paling baik. Nah. Qala qultu. Abdullah bin Amr menjawab, fa inni atiku afdala min dzalika. Rasul, saya mampu untuk yang lebih daripada itu. Tiap hari bisa kok. Enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Maka Nabi mengatakan qala la afdala min zalika. Nabi mengatakan enggak ada yang lebih afdal dari puasa Daud Abdullah. Ya. Nah, yang paling afdal puasa Daud. Walaupun kamu mampu tiap hari puasa. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu dalam riwayat Bukhari hadis nomor 1979. Naam, barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lain, dalam nomor yang sama, redaksinya dengan ucapan la sauma fauqa saumi Dauda. Tidak ada puasa yang levelnya itu di atas puasa Daud. La sauma fauqa saumi Daud alaihissalam. Naam, barakallahu fikum. Enggak ada lagi, itu dah paling afdal. Tayyib. Ini pendapat yang pertama, dilarang. Pendapat yang kedua, yustahabbu saumi dahri. Pendapat yang kedua mengatakan dianjurkan puasa tiap hari. Ya, dengan ketentuan. Nah, barakallahu fikum. Ketentuannya, barakallahu fikum, yatiku zalika, dia mampu. Nah, wala yakhafu dararan ala nafsihi. Yang kedua, dia tidak mengkhawatirkan ada kemudaratan yang menimpa dirinya. Nah, barakallahu fikum. Wala yu'addi, dan tidak menimbulkan efek, barakallahu fikum. Tayyib. Taksirin fi ada'il hukuk wal wajibat. Ya, wala yu'addi ila taksirin fi ada'il huquq wal wajibat. Selama puasa tadi tidak membuat dia mengurangi hak-hak dan kewajiban. Gara-gara tiap hari puasa, dia enggak cari nafkah. Nah, karena mentingi puasa tiap hari. Saya pengen puasa lebih hebat dari puasa Nabi Daud. Katanya mustahab itu. Nah, tiap hari puasa. Ya, barakallahu fikum. Tapi efeknya apa? Dia enggak kerja. Nah, tayyib, anak istrinya, mas, beras habis. Sabar deh ya, qona'ah innallaha ma'as sabirin. Nah, ya. Anaknya nangis-nangis, barakallahu fikum ya. Tayyib, diajak puasa semua sama dia. Tiap hari, bagus itu. Enggak boleh, haram. Ya. Nah, karena apa? Puasa tadi menyebabkan dia, barakallahu fikum, lemah sehingga tidak menunaikan hak dan kewajiban. Nah, gara-gara puasa tiap hari, enggak pernah sholat jamaah di masjid. Kenapa? Lemes. Enggak ada tenaga, di rumah aja. Enggak boleh yang demikian. Boleh, kata mereka, kalau tadi. Ya, dia mampu, tidak ada mudarat pada diri dia, kemudian tidak membuat dia mengurangi hak dan kewajiban. Kalau itu semua aman, mustahab. Nah, dianjurkan. Barakallahu fikum. Ini pendapat mazhab barakallahu fikum Malikiyah, Syafi'iyah, Al-Hanabilah. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau Hanafiyah tadi kan yang mengatakan terlarang. Bisa dikatakan jumhur, jumhur mazhab. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Empat mazhab mengatakan disunnahkan puasa tiap hari bagi yang memenuhi ya na'am syarat-syarat yang berlaku. Barakallahu fikum. Tayyib. Mazhab Maliki dan Syafi'i sarrahu bil istihbab. Mazhab Maliki, Syafi'i, mereka tegas-tegas mengatakan dianjurkan puasa tiap hari. Nah. Wa amma mazhab Al-Hanabila barakallahu fikum qauluhum al-jawaz. Pendapat Hanabila mengatakan boleh, enggak sampai mustahab. Ya, boleh saja. Mau puasa tiap hari monggo, silakan. Yang penting syarat dan ketentuan berlaku. Nah. Apa argumen mereka? Nah, masing-masing para ulama ulama kita pasti punya argumen. Barakallahu fikum. Punya dalil. Adapun argumen mereka barakallahu fikum adalah yang pertama hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya man soma ad-dahra buyiqat alaihi jahannam. Man soma ad-dahra buyiqat alaihi jahannam. Nah. Siapa yang puasa setahun penuh? Barakallahu fikum. Maka neraka itu akan dipersempit untuknya. Hakaza. Kemudian Rasul menggenggam tangannya. Nah, ya. Artinya apa? La yadkhuluha. Orang yang puasa tiap hari enggak akan masuk neraka. Karena neraka sempit, enggak bisa masuk. Neraka sempit gini, enggak bisa masuk. Nah. Ya, barakallahu fikum. Orang yang puasa tiap hari selama setahun enggak akan masuk neraka. Neraka itu sempit bagi dia, enggak muat. Barakallahu fikum. Nah, dipersempit. Tayyib. Hadis riwayat Ahmad barakallahu fikum. Jilid 32 halaman 484. 32/484. Argumen yang kedua, ini saya sebutkan argumen yang paling kuat saja ya. Wailah ada beberapa argumen yang lain, tapi masih umum dalilnya, sehingga mudah untuk dijawab. dikhususkan dengan dalil-dalil yang lain. Nah, ini terang-terangan. Sorih. Nasun sorih. Nabi mengatakan, orang yang puasa setahun penuh, maka neraka itu akan dipersempit baginya. Artinya dia tidak akan masuk neraka. Hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, Anna Hamzah ibna Umar al-Aslami. Anna Hamzah ibna Umar al-Aslami sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Hamzah ibna Umar al-Aslami sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamzah bertanya kepada Rasul. Faqala ya Rasulullah. Hamzah mengatakan, wahai Rasulullah, inni rajulun asrudu as-sawma. Inni rajulun asrudu as-sawma. Menggunakan kalimat sardun. Artinya apa? Orang yang biasa ya puasa terus menerus. Nah, barakallahu fikum. Inni rajulun asrudu sawma. Afa asumu fis safari? Apakah boleh saya tetap puasa ketika safar? Karena tiap hari saya biasa puasa. Nah, barakallahu fikum. Qala, maka Rasul mengatakan, sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Nah, Rasul menjawab, sum in syi'ta. Ya, kalau kamu pengen tetap puasa ketika safar, ya silakan. Wa aftir in syi'ta. Tapi kalau kamu ingin berbuka, ya silakan. Tidak apa-apa. Nah, dalilnya mana? Sisi pendalilannya dari si wala ya yungkiru alaihi fi saumi sardin. Di mana Nabi tidak mengingkari si Hamzah barakallahu fikum untuk puasa terus menerus. Saumu sardin tadi atsudus saum. Nah, al-muhim. Itu masing-masing argumen barakallahu fikum dari para ulama kita. Nah, wallahu taala alam bisawab. Pendapat yang ana condongi barakallahu fikum ya sampai saat ini. Nah, berdasarkan ilmu, sebatas ilmu yang kami ketahui barakallahu fikum. Nah, dan yang namanya ilmu bisa berkembang, bisa berubah. Imam Syafi'i saja punya qaul qadim dan qaul jadid. Sampai saat ini barakallahu fikum, pendapat yang pertama itu lebih kuat argumennya. Ya. Dalil-dalilnya sangat tegas. Barakallahu fikum. Nabi mengatakan wala afdhala min zalik. Enggak ada yang lebih afdol daripada itu. Wala fauqa min zalik. Enggak ada yang lebih di atas daripada itu. Nah, ya. La soma wala aftara. Itu ibarah yang tegas nasun sharih tentang larangan puasa terus-menerus. Terus bagaimana dengan hadis barakallahu fikum riwayat Ahmad dan riwayat dari Hamzah bin Umar. Untuk riwayat Ahmad dalam Musnad barakallahu fikum tayyib wa qad rajjaha al ulama barakallahu fikum dha'fahu marfu'an. Ya. Nah, sebagian para ulama merajihkan hadis ini kalau dikatakan marfu sampai kepada Nabi lemah. Nah, wasahi waqfahu ala Abi Musa al-Ash'ari. Ya, wasahi waqfahu ala Abi Musa al-Ash'ari. Dan yang benar hadis ini mauquf. Barakallahu fikum. Nah, mauqufnya Abu Musa al-Ash'ari barakallahu fikum. Hadis yang tadi ya. Tayyib, man shoma dahra dhiqat lahun nar. Orang yang puasa setahun penuh, maka neraka akan dipersempit untuknya. Ini hadis mauquf. yang sahih, hadisnya mauquf. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-Abi Musa al-Ash'ari. Nah, terus kalau hadisnya Hamzah gimana, Ustaz? Nah, Rasul tidak mengingkari ucapan Hamzah yang puasa terus-menerus. Maka jawabannya, sardus saum khilaf saumudar. Atau layalzam. Ya. Sardus saum, puasa terus-menerus, itu bukan berarti, barakallahu fikum, puasa setahun penuh. Karena lafadznya Hamzah bin Umar itu kan, asrudus saum. Ya. Nah, sedangkan pembahasan kita saumuddahri. Nah, sardu saum maknanya adalah memang puasa yang barakallahu fikum tayyib dalam waktu yang lama, tapi bukan berarti tiap hari berpuasa. Ya. Mana argumennya? Argumennya barakallahu fikum waqad qala Usama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasrudus sawma. Akhrajahu Ahmad. Usama bin Zaid mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, yasrudus sawm, puasanya terus-menerus. Mana yang menunjukkan kalau beliau tidak tiap hari puasa? Hadis yang tiga orang tadi. Ya, kata Nabi, walakinni asumu wa uftiru. Kalau saya sehari puasa, sehari tidak. Sehingga sardun di sini dipahami bukan puasa tiap hari, tapi puasa dalam jangka waktu yang cukup lama. Paham ya? Nah, sehingga kalam atau yang disebutkan dalam hadisnya Hamzah bin Umar ini ghairu sharih. Ya, tidaklah tegas. Tapi apa? Muhtamal. Paham ya, kawan? Nah, sehingga nas yang tegas sekali dalam masalah ini jelas-jelas larangan sudah. Ya, jelas-jelas larangan dari beliau. Nah, barakallahu fikum. Adapun dalil-dalil yang lain itu imma barakallahu fikum sharihuhum ghairu sharih wa sahihuhum barakallahu fikum apa? Sharihuhum ghairu sahih ya. Wasohi hukum gairu sori. Nah, itu istilahnya Ibnu Qayyim. Dalil mereka yang sahih itu tidak jelas, artinya tidak barakallahu fikum benar-benar nas menunjukkan ya kebolehannya, tapi muhtamal. Tapi dalil-dalil mereka yang sori, yang jelas-jelas mengatakan boleh, itu lemah, tidak sahih. Seperti hadis yang riwayat Ahmad tadi, ya man shoma dahra buyiqat lahu an-nar. Nah, itu jelas ya. Nabi mengatakan shoma dahra, puasa setahun penuh. Nah, barakallahu fikum. Tapi sayangnya tidak sahih secara marfu. Yang benar itu sahih mauqufan. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Tayyib. Syekh bin Baz ketika ditanya, terus kok bisa ada para sahabat yang puasa tiap hari, itu bagaimana? Beliau mengatakan, mungkin fata'arihim. Mereka belum tahu, belum sampai kepada mereka yang namanya ilmu ini. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Paham ya? Nah, sehingga pendapat yang barakallahu fikum yang kuat, ya, tidak boleh. Di sini akan dibahas oleh beliau tentang puasa tiap hari. Fa amma shaumud dahri, adapun puasa tiap hari setahun penuh. Wa fi afradi muslimin min hadisi Abi Qatadata radhiyallahu anhu anna Umar radhiyallahu anhu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala kayfa biman yasumud dahra kullah. Qala la shama wa la aftara aw lam yasum wa lam yuftir. Adapun terkait dengan puasa setahun penuh, disebutkan dalam Afradul Muslim dari hadisnya Abu Qatadah bahwa Umar ibn Khattab pernah bertanya kepada Rasul, tadi hadisnya sudah kita nukilkan, Rasul bagaimana dengan orang yang puasa setahun penuh? Maka Rasul mengatakan, la soma wa la aftara. Berarti tidak dianggap puasa, tidak juga dianggap berbuka. Nah, kata beliau, hadza mahmulun ala man sarada saumi fil ayami almanhiyi an siyamiha. Ini untuk jawaban yang memperbolehkan puasa tiap hari. Ya, hadis Umar dijawab oleh mereka. Kata beliau, hadisnya Umar ini dibawa pada orang yang menghubungkan puasa tiap hari sampai pada hari-hari yang dilarang. Seperti apa? Ayyamu tasyrik. Ya, barakallahu fikum. Baik. Ketika Idul Adha, Idul Fitri, enggak boleh puasa. Ya. Tapi dia puasa. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu yang enggak boleh. Paham ya? Nah, jadi yang membolehkan puasa tiap hari, jadi dalil-dalil yang menyebutkan larangan tadi itu kata mereka untuk mereka yang kebablasan. Sampai pada hari-hari yang dilarang pun mereka tetap puasa. Pak Ivan ya. Nah, barakallahu fikum. Ini jawaban bagi yang memperbolehkan puasa tiap hari. Nah, fa amma idza aftara yauma idain ayya wa ayyama min fala ba'sa bidzalik. Adapun orang yang ketika dua hari raya Idul Fitri, Idul Adha dia tidak berpuasa atau pada saat ayyamu mina dia tidak berpuasa, maka tidak apa-apa dia puasa tiap hari. Paham? Jadi di situ nampak jelas kecondongan beliau pada pendapat apa? Yang memperbolehkan atau anjuran puasa tiap hari. Nah, tadi sudah kita bahas. Waqat ruhiya an Hisham ibni Arwah rahimahullah anna abahu kana yasrudus saum. Bahwa ayahnya Hisham yasrudus saum, dia menghubungkan puasanya tiap hari. Nah, wa kanat Aisyah radhiyallahu anha tasrudu. Begitu juga Aisyah menghubungkan puasanya tiap hari. Dan tadi sudah kita jawab ya. Sardun di sini bukan berarti ad-dahr. Iya. Nah, artinya apa? Puasa yang barakallahu fikum terus menerus tapi bukan berarti tiap hari. Nah, artinya ada jangka waktu di mana mereka tidak berpuasa. Tayyib. Tapi ini mereka jadikan sebagai penguat. Labas. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, sarada Abu Talha as-sauma ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman. Abu Talha menghubungkan puasanya tiap hari setelah Rasul meninggal selama 40 tahun. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim, itu semua menggunakan lafaz sardun dan tadi sudah kita sebutkan jawabannya. Artinya, ya kita tidak mengingkari kalau ada ya teman-teman kita atau sebagian satida atau ulama yang memperkuat pendapat ini. Ya, mereka punya argumen, artinya kita hormati, kita barakallahu fikum, na'am, kita muliakan. Baik, ya persilakan kalau mereka barakallahu fikum memperkuat, ya mereka amalkan, ya demikian. Barakallahu fikum, tidak kita ingkari. Yang penting tadi, ya, ya dijaga, ya istiqomah. Nah, puasa tiap hari tadi. Tayyib. Tidak usah sampai tengkar atau ribut, ya. Wa alam anna man ruziqa qit'atan alima man ruziqa. Tayyib. Fitnatan atau fatonatan. Alima maksud dasawm. Ketahuilah. Orang yang diberikan kecerdasan atau kedalaman dalam pemahaman fatonah, dia pasti tahu maksud dari puasa itu apa. Fahammala nafsahu qadra ma la yu'jizuhu amma huwa afdalu minhu. Kata beliau. Dia lebih tahu tentang kondisi dirinya. sehingga dia akan membawa dirinya pada kadar barakallahu fikum yang tidak melemahkan dia dari sesuatu yang lebih afdol. Artinya barakallahu fikum, masing-masing orang harus bisa membawa diri, menilai kemampuannya. Ya, puasa tadi alhamdulillah udah banyak tingkatannya, tinggal kita pilih mana yang nyaman di kita, mana yang cocok, ya. Nah, dan intinya kata beliau jangan memaksakan diri. Artinya kata beliau jangan ngoyo, ya. Jangan sampai gara-gara kita memaksakan diri untuk sampai pada level yang lebih, tapi menyebabkan kita meninggalkan sesuatu yang lebih afdol. Ya, karena bela-belain puasa Daudnya tadi, jadinya apa? Belajarnya yang luyu, lemes. Ya pas ta'lim itu barakallahu fikum, nah mata berkunang-kunang, ya. Nah, ustadznya kepalanya kok ada 4, barakallahu fikum, ya. Tayyib. Kok ada burung berputar-putar di kepala? Cui-cui-cui-cui-cui-cui-cui. Nah, gitu ya. Nggak fokus. Nah, berarti dia itulah telah luput dari dia sesuatu yang lebih afdol. Nah, menuntut ilmu itu dikatakan oleh mereka para ulama lebih afdol daripada sholat malam sepanjang. Ya, sepanjang malam. Barakallahu fikum. Nah, jadi harus dinilai. Ya, pilihlah yang paling pas, yang paling nyaman. Tidak menyebabkan belajar Anda turun, ya. Tapi puasanya tetap jalan. Antum pilih. Nah, faqad kana, kata beliau, Ibnu Mas'udin qalila shaum. Contohnya sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau termasuk yang tidak terlalu banyak puasanya. Bukan berarti enggak puasa. Ya. Tapi apa? Enggak terlalu banyak. Nah. Mungkin ya cuman puasa sebulan 3 hari. Ya. Atau puasa Senin Kemis. Enggak seperti sahabat-sahabat yang lain puasa Daud. Nah. Ibnu Mas'ud, qalila shaum, kata beliau. Puasanya sedikit. Bukan berarti enggak puasa. Kana yaqulu, beliau berkata menyebutkan alasannya biar orang enggak salah duga menyebutkan beliau pemalas, ya, na'am, atau tukang makan atau semisal dengannya. Beliau mengatakan, "Idza sumtu da'uftu 'anish shalah." Kenapa saya puasanya enggak banyak? Karena kalau saya sering puasanya itu sehari puasa sehari tidak, saya akan lemah dalam menegakkan sholat. Ya, enggak kuat. Fisiknya enggak kuat. Barakallahu fikum. Sehingga, ya, mungkin jarang sholat di masjid karena lemah. Nah, sehingga beliau pilih-pilih mana yang lebih didahulukan. Sholat atau puasa. Nah, ana akhtaru sholata ala shaum. Sehingga di sini, saya lebih memberatkan sholatnya. Daripada shaumnya. Memaksakan diri. Itu yang diajarkan oleh salafun salih. Jangan terlalu memaksakan diri. Ya, ketika walaupun Anda dalam kondisi prima-primanya, semangat-semangatnya sebagaimana nasihat saya tadi, simpen sebagian power antum. Paham ya? Jangan di get no, jangan di barakallahu fikum tumpah ruah. Nah, nanti ketika kamu enggak ada ya, power habis beneran. Ngedrop barakallahu fikum. Nah, wa kana ba'duhum idza shama ba'ufat an qira'atil Qur'an. Sebagian mereka ada yang kalau puasa lemah baca Qur'annya. Ya, lemah nambah hafalannya. Lemah murojaah, ngantuk-ngantuk terus karena belain puasa Daud tadi barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi hifdznya jadi kurang. Nah, barakallahu fikum. Fakana yuksirul fitra hatta tayyib yakdir alat tilawah. Sampai akhirnya mereka, ya sudah, lebih sering tidak berpuasa. Bukan berarti tidak berpuasa. Paham ya? Nah, paling tidak mereka mengambil puasa yang, barakallahu fikum, yang minimal lah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, bukan berarti tidak puasa sama sekali. Jadi dalam satu bulan itu lebih banyak enggak puasanya daripada puasanya. Artinya apa? Tetap puasa, bukan berarti tidak puasa. Nah. Wa kullu insanin, kata beliau, a'lam bihalihi wa ma yuslihuhu intaha. Masing-masing orang lebih tahu tentang kondisi dirinya dan apa yang lebih baik. Jadi antum pertimbangkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau kuat barakallahu fikum ya, sampai pada tingkatan puasa Daud, enggak ada efek apa-apa, ya monggo itu lebih utama ya, afdol sekali barakallahu fikum. Bagus itu. Nah, tapi kalau enggak kuat, ingat jangan memaksakan diri. Ya. Nah, cobalah dulu dari level yang paling bawah ya. Sudah terbiasa, sudah nyaman. Wah. Baru coba lagi naik level yang berikutnya. Nah, sudah enak, mau nyoba yang Daud, wah langsung bubar semuanya. Misal ya, barakallahu. Nah, jadi belajarnya kacau, effortnya kacau, barakallahu. Ah, berarti kadar kita di situ. Puasa Senin Kemis. Ya. Ana tuh iri sekali Ustaz lihat si fulan. Kuat sekali dia, no, pengen kayak dia. Nah, masing-masing orang itu punya kemampuan yang berbeda. Jadi kamu bukan dia, dia bukan kamu. Paham? Nah, barakallahu fikum. Pinter-pinterlah dalam mengukur diri. Wallahu taala a'lam bissawab. Waktu tinggal 5 menit. Nah, kita jawab pertanyaan yang mudah-mudah saja. Bolehkah kita ketika sedang berpuasa sunnah kemudian diundang makan dan kita membatalkan puasa demi memenuhi undangan tadi? Labas, ya. Nah, ada pilihan di situ, apalagi untuk menghormati ya yang mengundang. Barakallahu fikum. Na'am. Dia sudah barakallahu fikum ya totalitas dalam menyiapkan jamuan. Nah, dia enggak tahu kalau kita puasa. Dia sudah motong kambing barakallahu fikum, sudah nyate, sudah gulai ya. Nah, tayyib. Ya, kita menghargai, menghormati barakallahu fikum jerih payah teman tadi. Nah, tayyib, enggak apa-apa kita batalkan hari itu puasanya. Tanda ciri malam Lailatul Qadar. Nah, barakallahu fikum. Yang disebutkan oleh mereka itu dengan melihat barakallahu fikum paginya yang ada dalam riwayat itu ya. Barakallahu fikum. Nah, paginya matahari itu bersinar barakallahu fikum tidak terik ya. Nah, tapi terang, tapi dia barakallahu fikum tidak terik. Dayit. Di antaranya itu. Al-muhim untuk malam Qadar sudah. Kata kuncinya apa? 10 malam terakhir itu. Ya. Gaspol. Ikhwan ya. Insya Allah dapat sudah. Nah, itu saja. Jangan pilih-pilih malam genap, malam ganjil lah itu nisbi. Nah, ya. Pokoknya 10 malam terakhir bulan Ramadan gaspol sudah. Ya, itu saja. Insya Allah dapat. Nah, barakallah. Enggak akan luput. Baik, intinya itu. Barakallah. Jangan lihat ini mendung apa tidak, paginya gimana. Nah, insya Allah yakin kalau 10 hari terakhir gaspol dapat sudah. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan andai kata ya malam Qadar itu tersembunyi pada satu malam dalam satu tahun itu tak polin ibadah malamnya. Ibnu Qayyim bilang gitu. Andai kata dalam tahun ini ada satu malam Lailatul Qadar. Kata beliau apa? Satu tahun itu tak polin malamnya ibadah terus biar dapat. Nah, satu tahun itu 365 hari. Lah ini antum cuma 10 hari, jelas itu pembatasannya, ya. Lebih mengkerucut, sudah diskon berapa itu. Masa enggak bisa? Full. Paham ya? Rugi benar itu. Ya, 10 hari terakhir aja sudah. Kata Ibnu Qayyim, setahun aja tak jabani, kata beliau, tiap malam. Kalau ada yang bilang, dalam tahun ini, ada malam Qadar di dalamnya. tiap malam tak jabani. Nah, itu 365 hari. Nah, ini sudah dibantu oleh Nabi, dikasih tahu. Nih, tempatnya itu di 10 malam terakhir. Masih malas-malesan. Hawa hewe. Barakallahu fikum ya. Nah, wallahu taala alam bisawab, itu saja yang bisa kita jawab. Natahbihal qadar, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.